Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Murakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Masuk bab yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala: Ma jaa fihi mayatul Mustafa janab at-tauhid wa saddihi kull tariqin yusilu ila syiriki. Bab tentang dalil-dalil yang datang tentang penjagaan Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang penjagaan beliau terhadap tauhid dan menutup setiap jalan yang menyampaikan kepada kesyirikan. وقال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم. فرمان الله سبحانه وتعالى: Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, terasa berat padanya penderitaan yang dirasakan oleh kalian. Tamamul ayat, sempurnanya ayat, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat semangat sekali memberikan petunjuk hidayah kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan sangat mencintai serta menyayangi orang-orang yang beriman. Al-Ayah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan Habibullah Ta'ala: Munasabatul bab li kitab Tauhid. Munasabah, kecocokan, korelasi bab dengan kitab Tauhid. Ana musannifa rahimahullah. Ya musannif, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sesungguhnya musannif, penulis kitab, rahimahullah, lama bayyana fil abwab as-sabiqah, ketika beliau menjelaskan pada bab-bab yang berlalu, yang sebelumnya, syai'an min himayatihi sallallahu alaihi wasallam di janabi tauhid, sesuatu dari penjagaan Nabi SAW terhadap Tauhid. Arada an yubayyana fi hadal bab, beliau musannif menginginkan menjelaskan dalam bab ini, himayatahu al-khasa, penjagaan Nabi SAW terhadap Tauhid secara khusus, ya. Dimana bab-bab yang sebelumnya pun menjelaskan tentang penjagaan Nabi SAW terhadap Tauhid, ya. Bab tentang guru terhadap kuburan orang-orang soleh, ya. Ini diantara sebab terjatuh kepada kesyirikan dan Nabi SAW melarangnya. Ini sebagai bentuk penjagaan Nabi terhadap Tauhid. dan juga bab yang sebelumnya tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, ini pun sebagai bentuk penjagaan Nabi SAW terhadap tauhid dan menutup setiap jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ada pun dalam bab ini, Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala hendak menjelaskan penjagaan Nabi SAW secara khusus terhadap tauhid. Ada pun sebelumnya sifatnya umum. Nah, Al-Mustafa wal-Mukhtar, ma ja'a fihi mayatul Mustafa. Al-Mustafa, Al-Mustafa maknanya Al-Mukhtar, pilihan. Dan Nabi SAW pun disebut sebagai Al-Mustafa, orang pilihan. Nah, Allah mengatakan Allahu yastawfi minal malaikati rusulahu wa minal nas. Allah subhanahu wa ta'ala memilih utusan-utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Mereka disebut dengan Mustafa, pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul ada dari kalangan malaikat dan ada dari kalangan manusia. Siapa awal Rasul? Rasul. Nah, para ulama menjelaskan, menambahkan, awal Rasul ala wajhil ardh. Awal Rasul di muka bumi, Nabi Nuh alaihissalam. Ada berkesara mutlak awal Rasul. Rasul di kalangan malaikat, di kalangan manusia. Tapi kalau disebutkan awal Rasul di muka bumi, dia adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalah. Para anbiya, para rasul mereka adalah Mustafa. Dan afdhalul Mustafa, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Allah pilih. Nah, membawa risalah yang sifatnya umum bagi semua manusia, kalangan Arab ataupun selain Arab. Baik pada orang-orang yang hidup pada masanya atau orang-orang yang hidup setelah meninggalnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sehingga Rasulullah mengatakan di antara kehususan beliau, wutitu khamsan lam yutahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada salah seorang pun di antara nabi-nabi sebelumnya. Nah, di antaranya, aku diutus untuk manusia semuanya, untuk semua umat. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, diutus hanya kepada umatnya saja secara khusus. Adakah Rasulullah kepada semua. Nah, janaba ay janib, ma jaa fi himayatil Mustafa janaba tauhid. Janaba ma janib, sisi. Nah, jaa'akum ya ma'syarul Arab. Ayat Allah laqad ja'akum, adapun laqad sini, nah, lamul qasam, saya mengatakan lamul qasam yang mengatakan sumpah, demi Allah sungguh, nah, telah datang kepada kalian seorang rasul. Ja'akum ayya ma'asyarul Arab, wahai segenap bangsa Arab secara khusus, wahai ma'asyarul mu'minin secara umum. Nah, min anfusikum min jinsikum wa bilughatikum. Mana min anfusikum, dari jenis kalian dan dengan bahasa kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala utus dari kalangan Arab, berbicara dengan bahasa mereka. Begitupun Al-Quran turun, nah, dengan bahasa Arab yang jelas. Ini diantara keutamaan bahasa Arab. Nah, yaitu bahasa Al-Quran. Sebaik-baik bahasa adalah bahasa Arab. Sehingga kita lebih semangat mempelajari bahasa Arab daripada bahasa-bahasa yang lainnya. Ya. Dan perlu perjuangan dalam mempelajari bahasa Arab. Ya. Jangan sampai kita malas mempelajari bahasa Arab. Bahasa Al-Quran, subhanallah. Kalau kita mempelajarinya, ya, kita bisa membaca kitab-kitab para ulama, kita mempelajari bahasa Arab, kita pun bisa memahami makna-makna yang kita baca dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dikarenakan bahasa Arab ini sebagai modal untuk kita mempelajari kitab-kitab para ulama, mempelajari tafsir Al-Quran, sehingga syaitan pun terus mengganggu supaya kita bermalas-malasan mempelajarinya. Nah, kadang-kadang kita nggak mau capek, nggak mau lelah, ya, harus hafal kosakata, malas sudah, nggak ikut lagi pelajaran bahasa Arab. Nah, perlu perjuangan, ya Allah. Apalagi salafiyin, tidak bersemangat dalam mempelajarinya. Ya. Azizun alaih, ay syadidun alaihi jiddan, wahuwa khabarun muqaddam. Makna azizun alaihi ma'anittum, terasa berat penderitaan yang dirasakan oleh kalian. Ya. Maknanya terasa berat sekali penderitaan yang dirasakan oleh kalian, oleh kaum muslimin. Nah, sifat Nabi SAW. Setiap penderitaan yang menimpa kaum muslimin, Rasul merasakan berat. Wa huwa khabarun muqaddam. Bajisinahu i'rab. Azizun alaihi ini kedudukannya sebagai khabar yang didahulukan. Ya. Pada asalnya, mubtada, kemudian khabar. Khabar diakhirkan, mubtada didahulukan. Tapi kadang-kadang pada suatu kondisi, khabar bisa didahulukan. Mubtadanya diakhirkan. Ma'anittum. ما يسوق عليكم ويلحق لأذابكم من كفر ودولار وقتل وعسر. معنى ما أنتم ترس برد ما أنتم أي ما يسوق عليكم perkara-perkara yang memberatkan kalian. Perkara yang memberatkan kaum muslimin, baik itu penderitaan dan semisalnya, Rasulullah itu merasakannya. Wa yalhaqu la'adzabikum, gangguan-gangguan yang menyertai kalian oleh kaum muslimin, baik berupa kekafiran, kesesatan, pembunuhan, penawanan, ini semuanya terasa berat bagi Nabi SAW. Yang jelas semua penderitaan yang dirasakan oleh kaum muslimin, Rasulullah merasa berat. Ma anitum, ma wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdar mubtada'un mu'akhar. Ma, ya. Dan apa yang masuk padanya, ditakwilkan masdar. Nah, di dalam sisi nahunya. Mubtada'un mu'akhar, kedudukan sebagai mubtada yang diakhirkan. Nah, azizun alaih sebagai khabar muqaddam, ma'anitum sebagai mubtada mu'akhar. Ya, ma'anitum yang ditakwilkan masdar, nah, sebagai mubtada mu'akhar. Harisun alaikum ay syaridul hirs wa ragbati fi hidayatikum wa husulin naf'i al-ajil wal-ajil lakum. Harisun alaikum, sangat semangat sekali memberikan hidayah kepada kalian. Maknanya, beliau sangat semangat, sangat menginginkan untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada kalian, dan sangat semangat sekali. Nah, menyampaikan manfaat yang segera, sekarang, ataupun yang nanti kepada kalian. Rasulullah SAW, orang yang sangat semangat sekali memberikan hidayah, petunjuk kepada umatnya. Nah, beliau pun sangat semangat sekali untuk menyampaikan manfaat-manfaat, ya, baik yang disegerakan atau yang diakhirkan kepada umatnya. Nah, bil mu'minin aila bi ghairihim, bil mu'minina raufur rahim. Rasul sangat cinta, sangat sayang kepada orang-orang mukmin, tidak kepada selain mereka. Kalau kepada orang-orang kafir, Nabi SAW bersikap tegas, keras. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Raufun balighus syafaqah. Makna rauf balighus syafaqah, sangat menyayangi. Rahimun balighu rahmah. Makna rahim balighu rahmah, sangat nah menyayangi, mencintai kaum mukminin. Al-ma'na al-ijmali al-ayah, makna global ayat yang kita bacakan tadi. Yukhbiru ta'ala ibadahu 'ala sabil imtinan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan hamba-hambanya dalam bentuk al-imtinan, pemberian nikmat-nikmat. Ya. Annaha ba'atha fihim rasulan 'aziman min jinsihim wa bilughatihim. Bahwasanya Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang agung dari jenis mereka dan dengan bahasa mereka. Ya. Diutusnya Rasul SAW ini merupakan nikmat yang besar bagi kaum mukminin. Walaqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah mengutus atau memberikan kenikmatan. Mannallahu kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari jenis mereka. Lalu katakan sebagai nikmat. Nah, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kaum mukminin secara umum dan kepada bangsa Arab secara khusus. Nah, yasuku alaihi jiddan ma yasuku alaihi, terasa berat sekali baginya apa yang memberatkan umatnya, memberatkan kaum mukminin. Wa yudihi ma yudihi, dan merasakan sakit perkara-perkara yang menyakitkan mereka. Nabi SAW, penderitaan-penderitaan yang dirasakan oleh kaum mukminin, oleh para sahabatnya, Rasulullah pun merasa berat. Merasakan sakitnya. Sadiru lihirsi ala hidayatihim. Semangat sekali. Nah, dalam memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka, wahusulin naf'in lahum, dan memberikan manfaat kepada mereka. Sangat semangat sekali. Dan dari semangatnya Nabi SAW, beliau memperingatkan umatnya dari kesyirikan-kesyirikan yang bisa mengantarkan kepada azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, syadidu syafaqah wa rahmati bil mu'minina khasatan minhum. Sangat sayang, ya. Sangat cinta kepada orang-orang yang beriman secara khusus, ya, dari mereka. Nah, ini sifat Nabi SAW yang disebutkan dalam ayat ini. Munasabatul ayah lil bab, korelasi ayat dengan bab. Anna hadhil awsaf al-madhukurata fiha fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqtadi annahu anzara ummatahu wa haddarahum an syirki alladhi huwa a'zamu dhunub. Sesungguhnya sifat-sifat yang disebutkan ini di dalam ayat yang kita bacakan tadi tentang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut bahwasannya beliau memperingatkan umatnya. Nah, memperingatkan mereka dari kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar. Dikarenakan sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau peringatkan umatnya daripada kesyirikan. Nah, ini sebagai bentuk sayang Nabi SAW kepada umatnya. Lianna hada wal maqsudul a'zam fi risalatihi, dikarenakan ini merupakan tujuan yang besar dalam risalahnya, memperingatkan umat dari kesyirikan. Nah, dan juga memperingatkan umat dari sebab-sebab pelantara-pelantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini di antara tujuan yang besar dalam risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma yustafadu minal ayah, faedah apa saja yang diambil daripada ayat ini. Yang pertama, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad haddara ummatahu minasyirki. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Dalam bab yang sebelumnya kita bahas, nah, menyebutkan tentang berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, dan Rasulullah SAW pun memperingatkan umatnya. Waba'adaha minhu, dan Rasulullah menjauhkan umatnya dari kesyirikan. Ya. Kenapa dikatakan syirik? Ini antara sebab perpecahan umat. Nah, bukan yang dikatakan oleh sebagian orang yang mengatakan jangan kalian dakwah tauhid. Dakwah tauhid ini dakwah yang memecah belah umat. Ya. Biarkan mereka. Nah, dengan kesyirikannya, ya, supaya umat ini bersatu. Ucapan batil yang semacam ini. Bagaimana mungkin umat bisa bersatu dalam kesyirikan? Nah, tidak mungkin. Bahkan persatuan yang hakiki itu dibangun di atas tauhid. Kitab Allah, sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Nah, Allah katakan wala takunu minal musyrikin minal ladina farwaku dinahu, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, orang-orang yang memecah belah agama mereka. Justru kesyirikanlah yang memecah belah umat, ya, bukan tauhid. Nah, kalau memecah belah umat antara yang kafir dan yang muslim, nah, ini adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini bukanlah kesalahan. Nah, dengan dakwah tauhid, membedakan mana yang muslim, mana yang musyrik, mana yang muwahid, bertauhid, dan mana yang musyrik. Ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satunya hari saya lagi dibangun di atas tauhid, kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian berpecah belah. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala kita berpegang teguh terhadap kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebab persatuan umat yang hakiki. Sebaliknya, tatkala kita meninggalkan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab terpecah. Ya, jangan dibalikkan. Nah, menyatakan dakwah tauhid ini pemecah belah umat. Ya. Bahkan sebaliknya dengan dakwah tauhid pemersatu umat di atas al-haq. Ya, di atas kebenaran. Nah, dan ini dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, at-tanbih ala ni'matillah ala ibadihi bi'irsali hadar rasul al-karim ilayhim wa qawnuhu minhum. Sebagai peringatan. Nah. Perhatian terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya dengan mengutus seorang rasul yang mulia ini kepada mereka dan keberadaannya minhum dari jenis mereka. Nah, nikmat yang besar dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hendaklah kita mensyukurinya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala dalam kitab yang usul salasa beliau mengatakan, Allah khalaqana wa rajaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Nah, faman atahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala juga yang telah memberi rezeki kepada kita. Dan Allah tidak membiarkan kita sia-sia begitu saja. Akan tetapi Allah mengutus seorang rasul kepada kita. Ya. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barang siapa yang mentaati rasul tersebut, dia akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang durhaka kepada rasul tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah. Yang ketiga, madahu nasabir rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa min samimil arab wasrafihim baitan wa nasaba. Pujian terhadap nasab Rasulullah SAW dan beliau dari kalangan Arab. Bahkan beliau termasuk di antara keluarga dan nasab yang paling mulia di tengah-tengah bangsa Arab. Bangsa Quraisy ini termasuk bangsa yang paling mulia di tengah-tengah bangsa Arab. Ya. Keluarga dan nasab yang paling mulia. Yang keempat, bayanu ra'ufatihi wa rahmatihi bil mu'minin. Penjelasan tentang kasih sayangnya Nabi SAW kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah sangat sayang sekali kepada kaum mukminin. Bentuk sayangnya tadi memperingatkan dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang tentunya bahayanya sangat besar sekali di dunia dan juga di akhirat. Nah, sebab turunnya adab kesyirikan di dunia ataupun di akhirat. Nah, maka tatkala kita pun sayang cinta kepada kaum mukminin, hendaklah kita memperingatkan mereka dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan, kekafiran, kemaksiatan. Kenapa? Dikarenakan perkara-perkara tersebut bisa menyeret mereka kepada kebinasaan. Kalau kita sayang kepada mereka, ingatkan mereka. Nah, sebagaimana kita sayang kepada anak-anak kita, nah, ingatkan mereka dari bahaya-bahaya kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan. jangan biarkan anak-anak kita melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa, kemaksiatan dan semisalnya. Ya. Dan jangan biarkan anak-anak kita meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai bentuk sayang kita kepada anak-anak kita. Nah, yang kelima, fiha dalil ala ghilbatihi wa syiddatihi ala kufar wal munafikin. Dalam ayat ini merupakan dalil tentang ya, kerasnya, tegasnya Nabi SAW kepada orang-orang kafir dan juga orang-orang munafikin. Ya. Rasul sangat sayang kepada orang-orang mukmin, adapun kepada orang-orang kafir, sedikit. Ya. Sebagaimana yang digambarkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u ala kuffar ruhama'u bainahu. Muhammad ala Rasulullah. Nah, orang-orang beserta Muhammad SAW, para sahabat, mereka keras kepada orang-orang kafir. Tapi kerasnya kepada orang-orang kafir ini sesuai dengan bimbingan. Ya, tidak serampangan. Nah, saya bimbingan mana orang kafir yang dibolehkan untuk diperangi, dibunuh, dan mana orang-orang kafir yang diharamkan untuk dibunuh. Ada bimbingan dalam syariat. Nah, karena kaum mukminin tidak berkasih sayang dengan orang-orang kafir, keras, membenci mereka. Nah, tidak berkasih sayang. Nah, tapi bencinya, kerasnya sesuai dengan bimbingan syariat. Ya. Tidak boleh kita sebagai seorang mukmin mencintai orang-orang kafir. Nah, bahkan Allah katakan, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir waduna man hada Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum au ikhwanahum au asiratahum. Ya. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah yang akhir mencintai orang-orang yang menentang, memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu adalah orang tua kalian, bapak-bapak kalian, atau anak-anak kalian, atau saudara-saudara kalian, atau keluarga-keluarga kalian. Ya. Ini orang yang tertancap keimanan pada dirinya. Tidak akan mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, al-wala wal-bara, ini di antara prinsip-prinsip Islam. Siapa orang yang kita pantas berikan loyalitas dan siapa orang yang kita hendaknya baro'ah, berlepas diri darinya. Nah, bahkan di antara ikatan Islam yang kuat, yaitu al-wala wal-baro, al-hubu fillah wal-budu fillah, cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah faedah-faedah dari ayat yang kita bacakan tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihima anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wallahu a'lam bisawabil huna. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.